Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Pak Teguh Triyono ya lengkapnya ya. Silakan. Ya. Bu, kalau saya Pak Jokowi, Pak Presnya mungkin wakilnya Pak Sika. Nah, kalau menurut saya itu yang pantas Prabowo karena dia menguasai militer dan menguasai negara. Kalau Pak Jokowi jadi sebenarnya bagus, cuman yang nggak bagus Ahoknya jadi gubernur, pimpin Jakarta segala-galanya mahal Bu. Jadi lebih baik Pak Prabowo aja. Makasih. Terima kasih kembali Pak Teguh. Pak Sudibyo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Bari. Iya, silakan. Jadi Bu, jadi presiden calonnya siapa nanti ya, dipilih sendiri ya kan. Nah, terus wakil presiden untuk mendampingi Pak Jokowi itu katakan ada 4 atau 5, katakan apa namanya Pak Yusuf Kalla, Abdul Samad, Pak Mahfud MD, katakan terus siapa lagi gitu ya, ada 5. Demikian dengan kubu Pak Prabowo itu katakan wapresnya itu Pak Abu Rizal, Pak apa namanya Hatta Rajasa, terus bapak-bapak lainnya yang apa namanya menjadi lawannya dari PDIP gitu. Jadi otomatis akan didapat nanti satu presiden atau dua presiden atau tiga presiden calon di sana. PDIP juga tiga presiden atau dua presiden atau empat presiden calon, wapresnya juga sendiri. Nanti akan terjadi pasangan otomatis dengan sendirinya atas opini rakyat. Jangan dipasangkan segera dulu seperti kemarin itu, katakan SBY dengan apa wapresnya itu langsung gitu. Jadi akan dipilih oleh rakyat sendiri wapresnya siapa. Itu yang kubu Prabowo wapresnya siapa gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudibyo. 633-9160 berikutnya Pak Stephen. Selamat pagi. Pagi. Dengan Harko. Pak Harko, silakan. Yang pendapat opini masyarakat luas di Indonesia ini beragam ya. Ada yang bisa kusuk-kusuk Prabowo padahal historikalnya kan memang dia dipertanyakan. Ada yang Roma Irama gitu kan. Jadi memang sangat beragam. Sebetulnya pendapat saya pengen satu wapres yang masih muda, jangan yang tua, dan dia mempunyai suatu skill ekonomi dengan tujuan satu saat dia akan menjadi presiden. Intinya sih begitu. Siapa itu? Ya susah juga sih ya sekarang ini. Tapi saya mengharapkan Sri Mulyani atau mungkin sekelas Ahok yang tegas ya, supaya negeri ini bisa maju. Sekarang percuma lah kalau ngomong KPK tangkap-tangkapin juga ibaratnya tikus ditangkap tapi dilepas lagi kan, sama aja kan, mendingan tikus dibunuh gitu kan, jadi nggak ngaco lagi. Itu aja sih. Terima kasih Pak Harko. Pak Gilbert, selamat siang. Selamat siang. Kalau yang cocok pertama ya Pak JK ya, dari segi pengalaman ya, tapi harus dibatasi juga ya, jadi jangan sampai ada dua pemimpin ya jalan nantinya. Jadi harus ada pembagian tugas yang jelas. Ya kan, kalau Pak JK kan juga kadang-kadang nyelonong sendiri gitu ya. Nah, terus kalau yang dari militer, pilihan kedua jatuhnya saya tertarik dengan Pak Luhut Panjaitan itu. Luhut Panjaitan dari Golkar itu cukup bagus juga. Dan juga dari militer ya, dari Kopassus ya cukup tegas lah, bagus gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Gilbert. Pak Bobby, selamat siang. Selamat siang. Silakan Bapak. Kalau pandangan saya, ini kan PDIP kan dari dulu oposisi, lalu tiba-tiba sekarang Golkar mulai mendekati lagi PDIP, mencari kekuasaan yang kemungkinan Jokowi menang. Saya terus terang nggak setuju, karena kita milih Jokowi itu adalah aktor perubahan. Kalau bergabung lagi dengan Golkar, walaupun dengan JK ataupun siapapun, kita kecewa berat. Kalau bergabung dengan Nasdem, kita oke. Tapi kalau masuk lagi Golkar ke dalam pemerintahan Jokowi, udah saya pilih Jokowi deh. Dengan saya pilih yang lain lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bobby. Bapak Usman ya. Selamat siang Pak Usman. Ya, gini, yang penting kucingnya bisa nangkap tikus. Ya, mau warna apa aja nggak peduli deh. Yang penting tikusnya hilang itu, Pak. Makasih. Terima kasih Pak Usman. Pak Andri, siang. Ya, siapapun yang menjadi pendamping Jokowi, jangan atas dasar keputusan politik. Jadi atas dasar memberantas korupsi. ya enggak, ya dari partai manapun ya, boleh mendampingi Pak Jokowi asal atas dasar jangan keputusan politik. Nanti ini saya mengangkat DK karena ada sesuatu di situ, saya angkat DK aja. Atau karena saya ada sesuatu di situ, saya angkat pada Bu Risa Bakri atau dari Partai Demokrat Pak Mono Anom gitu. Dan karena ada urusan politik atau dari PAN, atau jangan ada urusan politik begitu atas dasar. Ini yang mendampingi Jokowi harus sanggup bekerjasama dengan Jokowi memberantas korupsi, memberantas birokrasi. Itu aja. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Andre. Pak Hidayat, selamat siang. Selamat siang Pak. Jadi kalau menurut saya Pak Jokowi itu bagus, bersih. Nah hanya saja yang kurang dari beliau adalah beliau kurang memahami konsep ekonomi kita itu bagaimana, konsep ekonomi secara makro bagaimana. Nah menurut saya orang yang cocok mendampingi beliau adalah yang paham konsep ekonomi secara makro dan bagaimana mengimplementasikan. Jadi bukan hanya jargon semata, begitu kan, ekonomi kerakyatan membela wong cilik, tapi harus benar-benar bisa diimplementasikan. Saya melihat tokohnya siapa ya, saya tidak tahu tokohnya siapa itu ya, yang pasti harus melengkapi beliau dalam hal konsep karena beliau kan orang kerja ya, saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Bapak Billy, selamat siang. Selamat siang Pak, silakan. Ya, sebagai trader saya sih ya pilih dengan JK aja ya, karena kan sepertinya memang itu yang diharapkan oleh market. Tapi kalau bilang mau bagus, sebenarnya harusnya jangan pakai di JK lagi. Karena kita tahu zaman dulu juga sih gimana itu juga ada main. Jadi sebaiknya sih memang harus yang lebih muda dari Jokowi. Mungkin Abraham Salas itu bagus kalau memang benar-benar dia itu bukan bonekanya SBY gitu loh. Tapi kalau saya sebagai trader, saat infrastruktur saya naik terus, ya saya pilih JK. Terima kasih Pak Billy. Halo, selamat siang Pak FM. Iya, iya. Pak Jimmy, silakan Pak. Terima kasih. Sayang ya, kita masih ada indikasi mau dagang sapi. Saya harap Pak Jokowi jangan lakukan hal-hal yang sudah fenomenal dari dulu seperti itu. Seperti dengan Pak Jokowi pada waktu menjabat sebagai gubernur, dia berani banget untuk mengambil keputusan yang tidak populer. Memilih Ahok, kemudian memilih camat, lurah, kalau nggak salah beberapa info yang kita dengar. Dan dia berani melakukan sesuatu yang tidak populer demi tercapainya misi bangsa. Tapi kalau datang sapi, tidak akan tercapai misi bangsa. Dan untuk itu saya lihat hampir tidak ada orang yang cocok kecuali satu yang idealisme sama yang sudah terbukti selama ini, yaitu Ahok. Artinya carilah orang yang persis seperti Ahok gaya kepemimpinannya, baru bangsa ini bisa maju berdua berdampingan bersama Jokowi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Bapak Pohan. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak, silakan. Saya merasakan bahwa belum jadi presiden, Jokowi sudah jadi boneka. Bukan sifat Jokowi yang tidak tegas mengambil keputusan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pohan. Selamat siang Pak Johan. Selamat siang. Silakan Pak. Ya, saya kira sudah enggak bukan teka-teki lagi. Saya kira sinyalnya sudah sangat jelas. Kata Jokowi, wakil dari Makassar. Dan nasihat yang beliau dapat dari para ulama-ulama di Jawa, cari yang punya jam terbang supaya jaga Pak Jokowi yang kurang pengalaman dalam urusan pemerintahan bisa teratasi. Jadi jelas dari dua indikasi ini adalah Yusuf Kala. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohan. Bapak Hartono. Ya, siang. Saya kira Jokowi nggak akan kepilih jadi presiden. Nanti akhirnya yang kepilih the loser between the loser itu Abu Rizal Bakri sama wakilnya si Prabowo. Terima kasih. Terima kasih Pak Hartono. Selamat siang Pak John. Silakan Pak. Saya bilang nggak usah ributin Jokowi aja, dia juga kerjanya belum ketahuan hasilnya kayak apa. Lihat aja Jakarta masih kayak begini, masih kacau lalu. tinggal gitu aja. Kalau ngomongin itu dikelarin dulu dong 5 tahun programnya apa, hasilnya apa, baru ngomong jadi presiden apa. Cuma lah gitu dong. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Bapak Adi? Ya, selamat siang. Selamat siang Pak, silakan. Ya, tadi saya baru saja nonton di TV ya, Pak Jokowi sedang bertemu dengan Abdul Bakri ya. Kemudian Pak Prabowo melobi Hatta Rajasa untuk wakilnya. Nah, kalau menurut saya sebagai orang awam, rakyat, ya saya sudah tahu track record-nya wakil-wakilnya. Kalau Pak Prabowo aja wakilnya Pak Hatta Raya, sudah itu perpanjangan dari Pak SBY, Pak Hatta Rajasa besar ya. Kemudian kalau Abdul Bakri ya sudah ada banyak negatifnya lah untuk rakyat. Tinggal mempengaruhi nanti elektabilitas keduanya sih. Keduanya punya mempengaruhi suara rakyat nantinya siapapun wakil. Menurut saya kalau membahas Jokowi ya wakil saat ini cocoknya sama Ahok ya, ngurus Jakarta. Yang satu di sisi pendudukan, yang satu di pemerintahan. Mungkin kalau itu dilaksanakan di pemerintahan, mesti kayak gitu. Si nanti Jokowinya di pendudukan juga, ada satu yang di pemerintahan yang beresin korupsi dan segala macam. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Bapak Tony? Ya, halo. Halo, silakan Pak. Ya, saya heran tuh. Kalau ada orang bilang Jokowi tidak ada hasil di Jakarta, maknanya buta kali ya. Coba Anda lihat itu danau, waduk semua bersih, jalan-jalan diperbaiki, jalan-jalan dibikin baru kayak di BRT ataupun itu. Makanya Anda itu jangan melihat ya sebelah mata. Jokowi itu banyak berbuat baik kepada Jakarta, makanya kita sedikitnya jadi presiden. Cuman wakilnya kalau bisa cari orang yang baru, orang yang memiliki perubahan, anti korupsi, jangan muka-muka lama, apalagi dari Golkar. Mereka itu hanya mencari kekuasaan. Golkar tidak pernah mau jadi oposisi. Heran saya. Terima kasih Pak Tony. Bapak Kahin? Iya, selamat siang. Selamat siang Pak, silakan. Bisa kita jangan di gabungkan deh ya antara angin air ya antara Jokowi dan Abdul Rizal Bakri. Aduh, Abdul Bakri pasnya sama Inul sama-sama ngepur Pasuruan, namanya udah berepotan lumpur. Dan di Yusuf Kala kita semua udah lewat masa-masan ya. Lagi pula kalau ya, Jokowi menjadi presiden, Yusuf Kala menjadi wakilnya, itu menjadi matahari kembar. Jadi ada dua presiden, bahkan kadang Yusuf Kala suka melampaui apa yang di gariskan oleh konstitusi. Jadi yang patut adalah Jokowi dan Ahok atau Jokowi dan Abraham Samad. Nah, mereka bisa menerapkan hukuman mati pada para koruptor. Ini udah penyakit kronis ini, kanker stadium 4. Negeri kita ini sudah dibuat habis-habisan oleh para ketua-ketua partai itu yang menjadi tikus. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak Freddy? Iya. Saya kira kalau banyak yang bilang Jokowi ninggalin Jakarta itu saya nggak setuju. Karena kenapa? Beliau sendiri itu nggak bisa kerja sekarang. Kerja nggak bisa maksimal karena pimpinan terkuasa itu oposisi. Jadi kalau dia jadi presiden saya rasa Jakarta masih oke. Nah, di lain pihak Ahok. Ahok itu kalau menurut saya nggak pantas lah ya jadi wakil presiden. Orangnya kasar pertama. Ya, terus, lalu ini kita bangsa masih banyak yang kurang berpendidikan juga. Jadi kalau saya juga Tionghoa sama, cuman kalau Ahok kasar-kasar gini, takutnya suatu saat silap-silap ada kejadian lagi gitu loh. Makanya jadi orang sebenarnya Ahok tuh pintar, tapi mulutnya kasar, gak santun sama sekali. Makasih. Terima kasih Pak Freddy. Bapak Rio, penelpon terakhir kita? Ya, saya pikirnya jangan marah-marah kali. Relatif lah kalau yang ngerasain Jokowi di Jakarta gitu ya. Jangan marah-marah sampai buta kali matanya, sampai ngatain sendiri. Sebenarnya tidak. Sebenarnya hal yang baik pilih yang siapa aja lah, nggak apa-apa asal memang koruptor tuh dihilangin gitu loh, pijak-pijak aja lah gitu loh, nggak bisa harus nggak ada yang murni semua 100% oke. Dulu itu oke kok, tapi aktualnya nggak. Ini menurut saya siapa aja asal korupsi tuh hilangkan tuh, jangan aja presidennya aja disuruh atau pemerintahnya nggak korupsi, tapi rakyatnya juga korupsi, ya kalau kita kerja, ya kita mesti minta persentase kan orang-orang kayak gitu kan. Yang itu aja, jadi jangan hanya orang lain tentu, kita juga jangan korupsi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rio. Selamat sore Pak Kahin. Selamat sore. Silakan Pak. Sekarang ini penyakit paling kronis di Indonesia ini korupsi juga. Lo zaman era Orde Lama itu Orde Under the Table, banyak tahun Soeharto yang bersih dan tidak kompromi mundur. Lalu zaman era Soeharto dulu lagi Orde Baru on the Table, saya disebut korupsi sosok tutut, yaitu Komisi Wit Bambang Tutut. Lalu kalau SBY ini including the table, meja-mejanya digarap. Jadi yang paling cocok pendamping Jokowi adalah ada tiga nama ya, Purisa Bakri, namanya udah terlalu kotor, berpotan lumpur itu kalau itu sekala udah tua, ini juga terlalu terlalu dominan ya. Jadi waktu presiden tapi biasanya yang menjadi presiden. Kalau saya bilang paling cocok itu dengan ketua KPK ya, apa-apa. Jadi bisa diterapkan hukuman mati bagi koruptor. Terima kasih. Baik. Selamat sore Pak Eri. Sore. Mohon kalau boleh ada energi kecil kan Pak. Ya. Halo. Iya. Silakan Pak Eri. Saya Billy Abraham Taman. Halo. Iya. Saya Billy Abraham Taman untuk mendampingi Jokowi. Baik, terima kasih Pak Erick untuk komentar Anda. Selamat sore Pak Rohman. Iya, selamat sore Mbak Kiki. Silakan Pak. 100% sepakat dengan Abraham Samad. Pertimbangannya, yang satu, Yusuf Kala sudah terlalu tua. Kemudian dia terlalu dominan, saya setuju itu benar juga. Tapi kalau Abraham Samad sama-sama orang muda, mudah-mudahan Indonesia ini sudah tidak lagi mengikuti politik klasik. Ini sekarang kan arahnya ke sana Mbak Kiki. Ideologinya masih ideologi klasik, yang satu pro barat, yang satu pro timur gitu kan, ideologi itu kan. Nah ini harus dibongkar oleh orang-orang muda. Jadi PDIP tolong dengar suara saya ini, sudahlah lupakan itu Yusuf Kala. Kalau memang Indonesia Timur mau di apa dirangkul ya agak-agak Abraham Samad gitu kan, dan nanti berdua itu harus mampu mengeliminir semangat-semangat yang ideologis. Indonesia ya Indonesia, nggak ada barat, nggak ada timur, Indonesia seperti semangatnya Bung Karno dulu seperti itu. Itu Mbak Kiki. Baik, terima kasih Pak Rohman. Selamat sore Pak Firman. Selamat sore. Silakan Bapak. Ya maunya saya sih Ibu Tri itu ya yang wali kota Surabaya ya. Tapi Pak Abraham Samad pun tidak apa-apa lah. Bagi saya itu Pak Jokowi itu bukanlah mencari pendampingnya yang berpengalaman di pemerintahan dulu, tapi lebih kepada bagaimana membuat Pak Jokowi itu nyaman dan punya retoras yang sama pemimpin dan bisa mendukung beliau gitu dalam menjalankan tata roda pemerintahan ya. Saya rasa bagi Pak Jokowi itu tidaklah sulit menunjuk beberapa orang-orang yang cerdas atau yang memenuhi kriteria Pak Jokowi untuk menjadi penasihat beliau. Demikian, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firman.